ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Halaman 68 masih lanjutan dari pembahasan hakikat dan majaz. Di mana Al-Musannif rahimahullah taala telah menjelaskan mengenai al-majaz dan hakikat sampai sekarang masuk ke halaman 68. Nah, berkata Al-Musannif rahimahullah taala wal qawlu asani huwa al-muta'ayyin. Pendapat kedua itulah yang muta'ayyin. Ya, pendapat kedua dari pendapat beliau. Walidzalika naqul, oleh karena itulah kita mengatakan kullu ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yuhmalu 'ala al-haqiqah asy-syar'iyyah. Itu pendapat kedua yang dibawa kepada hakikat syar'i. Oleh karena itulah kita mengatakan kullu ma warada 'an Nabi. Setiap yang terdapat keterangan dari Nabi SAW, fa innahu yuhmalu 'alal haqiqah, maka itu dibawa kepada hakikat asy-syar'iyyah. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang salat, maka itu dibawa kepada hakikat syar'iyyah, bukan lugawiyah. Karena kalau lugawiyah itu adalah doa. Zakat, Nabi SAW mewajibkan zakat, itu dibawa kepada hakikat syar'iyyah. Karena yang dimaksud dengan zakat di sini adalah ya, yang dimaksud dengan zakat di sini bukan seperti pengertian lugawiyah, yaitu enam, yaitu apa namanya, penumbuhan, ya, nama, bukan penumbuhan, tetapi yang dimaksud dengan zakat di sini, zakat yang dikenal dengan ya istilah syariah, yaitu mengeluarkan harta ketika sudah terpenuhi haul dan nisabnya dengan kadar yang telah ditentukan. Nah, wa yuqalu innahu musta'malun fi haqiqatihi, dan dikatakan bahwasanya itu digunakan pada hakikatnya. Nah, sekarang amal urfiyah. Adapun sekarang pengertian secara urfiyah, fa hiya mustu'mila fi ma'nahu al-urfi. Maka dia digunakan pada makna yang urf. Makna secara urf. Ya, makna secara urf, yaitu makna secara apa yang dikenal, ya, secara istilahnya, itu secara adatnya. Nah, itu dikenal oleh kelompok tertentu. Misalkan kalau marfu, ya, kalau urfnya urf mustalah, ialah ya qaulu sahabi yang disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau istilah nahu, nah itu adalah taghyirun makhsus. Ya, wa alamatuhu ad-dhammah. Beda ya kalau marfu di ilmu mustalah dengan marfu di ilmu nahu. Nah, kemudian qala rahimahullah taala, misalnya dari kalimat syatin, misalnya kalimat syatin. Syatin, apa itu syatin? Fil lughati 'ammatun. Ya, misalnya dari kalimat syatin fil lughati 'ammatun. Misalnya kalimat syah, kambing. Itu secara bahasa Arab itu umum. Tutlaqu ala kulli ma siwal baqari wal ibili min bahimatil an'am. Maka kalimat syatun, syat, syat itu tutlaq, itu diitlakan Ya, itu dimutlakan kepada selain sapi, unta, ya, dari hewan-hewan, ya, bahimatil an'am, hewan-hewan ternak. Ya, hewan-hewan ternak yang berkaki empat itu dimutlakan. Pokoknya semuanya syah. Ya, pada selain sapi dan unta. Wa fi syara' kadzalik. Dalam istilah syariat juga demikian. Walau qulta masalan fi man taraka wajiban min wajibatil hajj. Kalau Anda mengatakan misalkan kepada orang yang meninggalkan sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji yang dia mesti bayar dam, yaitu mesti menyembelih seekor kambing. Maka kita katakan kepada dia, alaika syatun. Anda wajib menyembelih seekor syatun. Itu seekor kambing. Maka kalau begini, yashmalu ad-dzakar wal unsa. Maka ini mencakup ya kambing yang jantan maupun yang betina, minal ma'zi wad-da'an. Apakah itu dari ma'z, yaitu kambing, ya. Kambing semisal kalau di sini kambing Jawa begitu, atau ad-da'an, ataupun biri-biri atau unta. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya. Wa hiya fil urfi al-unsa min ad-da'an. Nah, syat itu menurut urf, secara kebiasaan, ya, secara adat itu dikenalnya adalah unsa min ad-da'an, yaitu biri-biri yang betina. Biri-biri yang betina. Falau awsa al-mayyitu. Nah, seandainya al-mayyit mewasiatkan. Loh, kok mayyit bisa mewasiatkan? Maksudnya mayyit itu yang dimaksud dengan mayyit adalah orang yang hendak mati. Ya, bukan mayyit yang telah mati. Di sini mayyit itu punya beberapa definisi. Salah satunya ialah yang hendak mati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang, ya, talkinkanlah mayit yang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Apa maksudnya orang yang hendak mati? Orang yang hendak mati yang sekarat, yang sebentar lagi meninggal, talkinkan supaya dia bisa mengucap la ilaha illallah. Karena kalau dia bisa mengucap la ilaha illallah, dia dapat keutamaan dalam hadis Abu Dzar. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka Nabi perintahkan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang mayit di antara kalian, itu yang hendak mati. Yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Nah. Tafadhal. Ya. Falau qulta masalan fi man taraka wajiban min wajibatil mana sekarang? Falau awsa al-mayyitu. Nah, seandainya al-mayyit. Di sini apa definisi al-mayyit? Ialah orang yang hendak meninggal. Dia mewasiatkan. Qala awsaitu. Awsaitu li fulanin bi syatin. Kata dia, saya mewasiatkan. Ya, saya mewasiatkan agar memberikan kepada si fulan satu syatin, satu ekor syat. Tadi syat kalau di dalam definisi urf apa? Unsa min ad-da'an. Kalau dalam definisi urf, yaitu unsa min ad-da'an. Urf, urfiah yang dikenal oleh para ahli peternak kambing itu yang namanya syatun itu adalah unsa min ad-da'an. Yaitu biri-biri betina. Nah, kalau dalam definisi bahasa, definisi bahasa tadi apa? Tutlaku ala kulli ma siwa al-baqar wal ibil. Yaitu dimutlakan yang namanya syatun itu kepada selain sapi dan juga unta. Nah, ini ada orang yang hendak meninggal berwasiat. Saya berwasiat agar memberikan seekor syatun, seekor syat kepada si fulan. Kepada si fulan. Fashtara al-warasatu lahu taisan. Nah, perhatikan. Maka al-warasah, al-warasah itu jamak dari waris, yaitu orang-orang ahli waris dia. Ini kan mau meninggal. Ahli warisnya, maka membelikan untuknya taisan. Tais. Apa tais? Kambing jantan. Bandot. Nah. Malah berikan, malah ahli warisnya malah membelikan untuk si fulan, tadi yang diwasiatkan bapaknya, ya. Ya, seekor kambing jantan. Waja'u bihi ilaih. Ya, wa qalu khud wasiyataka. Nah, kemudian ya akhirnya ahli warisnya datang kepadanya. Ya, datang kepadanya mendatangkan tadi seekor kambing bandot jantan, waqalu dan ahli warisnya mengatakan khud wasiyataka, ambillah ini wasiatmu. Wasiatmu ini nih, ini seekor kambing jantan. Qala, nah dia mengatakan ya apa namanya? Si penerima ini yang menerima siapa? Si Pulan ya. Kan si bapaknya ahli waris memerintahkan kepada ahli warisnya untuk memberikan kepada si Pulan seekor syat, syatun. Nah, ahli warisnya memberikan seekor apa? Tais, yaitu kambing jantan. Nah, ahli warisnya akhirnya membawakan tais, satu kambing jantan, kepada si Pulan. Si Pulan sudah tahu ahli warisnya, apa bapaknya anak-anak ini, ya, si ahli waris ini memberikan wasiat kepada mereka untuk memberikan kepada saya satu syat, yaitu satu ekor syatun. Ya tadi ya, kalau dalam bahasa Arab syatun itu selain apa, sapi dan onta dari hewan-hewan ternak. Kalau secara urf apa? Secara urf ya, domba betina, unsa minal ta'at. Nah, si Pulan ini mengatakan ma akbalu. Nah, kata si Pulan, saya enggak mau terima. Qalu limadza la taqbalu? Nah, kata ahli warisnya, kenapa kamu enggak terima? Kenapa kamu enggak terima? Qala, maka si Pulan ini dia mengatakan, huwa ausali bisyatin. Bapakmu dia itu, beliau bapakmu ya, mewasiatkan ya agar memberikan satu syat, satu ekor syatun kepadaku. Bukan satu tais, satu ekor apa namanya, kambing bandot, kambing jantan, bukan itu. Nah, taib. Nah, kemudian faqalu lahu. Nah, maka anak ahli warisnya, ahli waris tadi ya, ahli waris anak-anak bapak tadi mengatakan, hadhihi syatun. Ini syat juga namanya. Ini syatun juga. Ya, kata anak-anaknya. Kalau kata si Pulan tadi, dia cuma tahu dari bapaknya adalah syatun yang dibawakan tais, kambing jantan. Nah, kata anaknya, ini namanya syatun juga. Kata anak-anaknya, alaysa law wajaba alayka damun fi halj wa dhabahta hadha at-taysa yujzi'u amla. Nah, kata anak-anaknya, alaysa, bukankah law wajaba alayka dam, seandainya engkau wajib membayar dam karena pelanggaran di wajibatul haj, pelanggaran di wajib-wajib haji. Ya, yang ini bisa dikafarohkan dengan menyembelih seekor syatun. Nah, itu menyembelih. Nah, ini bayar damnya. Nah, kata anak-anaknya, bukankah la wajaba alaika damun, damun, dam, seandainya engkau wajib membayar dam fil hajj, ketika haji. Wa dhabahta hadha at-taisa, dan engkau menyembelih kambing jantan ini. Kambing jantan yang ini, yujzi'u amla, apakah itu sudah cukup, sah atau tidak? Nah, begitu, paham gak sini? Ngerti gak pak? Ya, umul, paham gak umul? Ya? Kurang, kurang perhatiin sih. Hah? Nah, kan bapaknya si Pulan, orang kaya nih, jelas ya, si Alan, mewasiatkan kepada ahli warisnya, berikanlah kepada si Pulan, si Pulan itu orang lain, bukan ahli warisnya, satu syatun itu dalam bahasa Arab apa, diitlakan kepada selain onta dan sapi dari hewan-hewan ternak, paham sini? Nah, kalau secara urf yang namanya syatun itu apa, onta, apa namanya, biri-biri betina, onta, domba betina. Sudah. Nah, ternyata ahli warisnya, anak-anaknya si Alan, membelinya apa? Satu tais. Apa tais? Kambing jantan. Diberikanlah kepada si Pulan. Si Pulan gak mau terima. Loh, bapakmu kan nyuruhmu dikasih ke saya apa? Syatun. Nah, kata anaknya, ini juga syatun. Nah, anaknya menganggap ini dari istilah syariah. Kalau si Fulan tadi menganggap syatun itu istilah urfiah. Begitu, urfiah. Kalau anak-anaknya, ya ini istilah syariah atau lugawiyah. Ini istilah lugawiyah aja. Ya, pokoknya hewan ternak selain sapi dan unta. Kata anaknya, ketika si Pulan menolak, kata anaknya, bukankah kalau kamu wajib bayar dam di haji, kamu menyembelih kambing jantan ini, ya, ini sah atau tidak? Nah, begitu. Sah atau tidak Anda bayar dam? Paham sini? Ngerti gak umur sini? Fokus ya, fokus. Nah, biar jangan kemana-mana. Fokus umul ya. Baik. Nah, kemudian ya. Qalu yujzi, qala yujzi. Nah, kata kesimpulan yujzi. Oh iya, cukup. Ya, iya cukup. Kalau sekarang saya misalkan saya bayar dam di haji, ya, bayar dam di haji karena saya melakukan pelanggaran di wajibul haji. Kemudian kan kafaratnya bayar dam. Bayar damnya itu apa? Satu syatun. Umum. Satu syat. Umum. Menyembelihnya pakai seekor kambing jantan. Sah atau tidak? Kata simpulan ini. Sah. Ya, nah, sah. Yujzi. Qalu idan madama annahu yujzi li'annahu syatun. Nah, kata anak-anaknya si ahli waris. Idan kalau begitu madama annahu yujzi, selama itu sah, itu cukup untuk bayar dam dengan kambing jantan ini, li'annahu syatun falaisa laka illa hadha, karena ini termasuk syatun maka tidak ada, ya, tidak ada bagi pilihan bagi Anda kecuali ini aja, dapat ini. Nah, dapat seekor tais tadi, apa namanya, kambing jantan ya. Kemudian nah, si fulan enggak terima, fahakamahum indal qadi. Akhirnya dia menggugat mereka, menggugat si ahli waris ke qadi, ke hakim. Kenapa? Karena si bapaknya anak-anak ini mewasiatkan kepada anak-anaknya memberikan kepada dia satu syatun. Anak-anaknya malah memberikan apa? Satu tais. Ya, satu tais. Secara urfiah beda. Syatun unsa minad da'an. Tais itu adalah kambing jantan. Ya, kambing jantan. Bisa dipahami di sini. Beda di sini kan jadinya kan? Nah, barakallahu fiik. Fa bima da yahkumu al-qadi? Kalau begitu apa yang akan dihukumi oleh al-qadi? Ya, al-qadi akan memutuskan apa? Sang hakim memutuskan apa? Al-jawabu, jawabannya adalah yahkumu bil urfi. Ya. Maka sang qadi akan menghukumi dengan al-urf. Dengan al-urf itu menurut istilah urfiyah, bukan istilah lugawiyah atau syariyah. Wa yuqalu lil warasati, dan dikatakanlah kepada para ahli waris, hatu unsa minad da'ni li'anna kalama kulli mutakallimin yuhmalu ala ma ya'rifuhu an-nasu urfan. Nah, kemudian kata qadi kepada para ahli waris, hatu unsa minad da'an, berikanlah seekor biri-biri betina, ontak betina kepada si fulan. Kenapa? Li'anna kalama kulli mutakallimin, karena setiap ucapan orang-orang yang berbicara itu yuhmalu, itu mesti dibawa ala ma ya'rifun nasu urfan, mesti dibawa kepada apa yang diketahui, dipahami oleh orang-orang secara urfiyah, secara kebiasaan. Wa nahnu lam nahmil kalam al-aqdamina 'ala al-lughah illa li'annahum ahlul lughah. Kata Syekh, dan kita tidak membawa ucapan al-aqdamin. Ya, ucapan orang-orang terdahulu kepada al-lughah, tetapi dibawanya kepada al-urf. Tidak kebawa akal lughah illa, kecuali li'annahum ahlul lughah, kalau mereka itu adalah ahlul lughah. Fa'idan kalau begitu, al-haqiqatu al-urfiyatu muqaddamatun ala al-haqiqati al-lughawiyyah. Kalau begitu hakikat al-urfiyah itu mesti didahulukan daripada hakikat lughawiyyah. Wa alal haqiqati asy-syar'iyyati aidan, dan bahkan hakikat urfiyah itu mesti lebih didahulukan daripada hakikat syar'iyyah juga. Unzur masalah, coba contoh, misalkan hada rajul, ini ada seseorang qala, dia mengatakan wallahi, demi Allah, dia bersumpah. Nah, kalau bersumpah konsekuensinya, kalau melanggar sumpah bayar kafar. Kalau bersumpah, melanggar sumpah, konsekuensinya bayar kafar. Nah, dia bersumpah, wallahi la abi'u al-yawma syai'an, saya tidak akan bertransaksi jual beli sedikit pun al-yawma, pada hari ini. Dia bersumpah, saya tidak akan bertransaksi jual beli apapun pada hari ini. Summa dahaba, kemudian dia pergi. Wa ba'a, dan akhirnya dia malah membeli. Membeli apa? Khamran, membeli khamr. Kalau dalam, perhatikan, kalau dalam ilmu fikih, ya, jual beli khamr la yasih. Tidak sah akadnya. Ya, tidak sah akadnya. Tapi perhatikan. Ya. Summa dahaba wa ba'a khamran. Dia akhirnya membeli khamr. Pertanyaan di sini dari Syekh. Ayah nasu amba yahnas? Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Ya, hanisa yahnasu melanggar sumpah. Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Amla yahnas? Atau tidak melanggar sumpah? Dianggap apa dia ini? Kalau dari sisi dia mengatakan, loh kan apa namanya? Menurut ilmu fikih jual beli khamr enggak sah, berarti saya enggak melakukan transaksi jual beli. Nah, begitu kalau dia mau ngeles gitu kan. Nah, tetapi kalau dia bersumpah di hadapan orang-orang, di hadapan orang-orang awam apalagi, saya tidak akan jual beli. Nah, saya tidak akan jual beli. Nah, orang awam mengatakan ya itu jual beli juga. Anda beli khamr, berarti Anda telah melanggar sumpah Anda. Nah, bayar kafarat begitu kan. Nah, ngerti di sini enggak bahasan? Paham sini, fokus ya, fokus. Fokus rezeki, fokus rezeki. Umul, fokus umul. Al-jawab amma lughatan fayahnas li'anna hadha bayman. Nah, adapun secara bahasa dia dianggap melanggar sumpah. Dia dianggap melanggar sumpah. Kenapa? Li'anna hadha bay'un, karena tadi perbuatan dia beli khamr itu dianggap sebagai bay'. Ya sudah transaksi beli jual beli ada di situ transaksi. Ya. Wa amma urfan, adapun secara urf, fal waqi' annahu qad yahnas wa qad la yahnas. Secara urf, ya. Secara urf artinya digunakan oleh kelompok tertentu, ya, apakah ini ahli fikih? Nah, maka al waqi' fal waqi', maka realitanya annahu qad yahnas wa qad la yahnas. Nah, ini dia bisa dibilang bersumpah melanggar sumpah atau bisa dibilang tidak, atau bisa dibilang tidak melanggar sumpah. Begitu. Fa idza kana faqihan fa innahu la yahnas. Nah, kalau dia faqih, ya kalau dia faqih dia mengerti fikih, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah karena dia tahu, loh ini kan jual beli khamar la yasih. Ya. La yasih apalagi, apalagi dia bawa madhab lagi. Itu kan. Bobo-bobo belinya khamr, waduh, ya. Nah, ini kalau dia pakai maka tidak sah, ya, jual belinya dan dia dianggap tidak melanggar sumpah. Fa innahu la yahnasu li'annahu ya'lamu anna hadzal bai'a la yashihu. Ah. Karena dia tidak melanggar sumpah karena dia mengetahui bahwa tadi jual beli dia tadi, dia beli khamr tadi la yashih. La yashihu, tidak sah jual belinya. Tidak sah akadnya. Wa in kana amian. Nah, sekarang kalau dia orang awam, kalau dia orang awam, ya, dia mengatakan saya tidak akan berjual beli hari ini demi Allah, kata dia bersumpah. Kemudian ternyata dia beli khamr, dianggap melanggar sumpah apa tidak? Ya, kan ada konsekuensinya nanti melanggar sumpah. Nah, kalau dia orang awam, dia enggak mengerti hukum fikih. Ya, maka yahnas. Fayahnas, maka dia dianggap telah melanggar sumpah. Bisa dipahami sini? Jadi dibagi itu, enggak dihukumi secara rata. Qala wa in hamalnahu 'alal ma'na asy-syar'i la yahnasu li'anna hadzal bai'a la yashihu. Seandainya kita membawa ucapan dia tadi kepada makna syar'i, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah. Tidak melanggar sumpah. Li'anna hadzal bai' la yashihu. Karena jual beli dia tadi tidak sah. Illa idza arada bi kalimati bai' suratal aqdi. Fa idza arada mujarrada surah fa hadza yusamma bai'an ala kulli hal. Nah. Kecuali apabila dia menghendaki kalimat bai' tadi, dia menghendaki suratal aqdi. Bentuk akad. Nah, kalau dia memahami ya baik tadi, saya tidak akan baik melakukan beli, ya, bertransaksi membeli khamar hari ini, kalau dia menghendaki di situ adalah akad, suratul akad, ya. Nah, maka itu baru dikatakan, ya, baru dikatakan apa namanya? Tidak sah. Atau afwan, sah, ya. Fa idza arada mujarrada surah fa hadza yusamma bai'an ala kulli hal. Nah, apabila dia menghendaki ya bentuk akad semata ya, maka ini dinamakan bai' ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya. Nah, jadi falhasil kata Syekh di sini, maka kesimpulannya adalah annal kalam yanqasimu taqsiman salisan. Kalam itu dibagi menjadi tiga bagian. Ila haqiqatin wa majazin. Ke pertama dibawa kepada hakikat. Ya, dibawa kepada hakikat. Semisal asad. Asad apa artinya asad? Singa, ya. Maka para ahli bahasa menyatakan asad adalah makna hewan yang buas. Ya. Al-asad ya, yakhruju al-asadu minal ghabah. Asad keluar dari ghabah, dari hutan. Nah, ini para secara bahasa ya asad binatang yang buas. Nah, wa ila majasin atau dibawa kepada majas. Misalkan antum mengatakan yaktubu al-asadu alal mimbar. Sang singa berkhutbah di atas mimbar. Ini dibawa kemana? Majas. Fal haqiqatu mastu'mila fi mawdi'ihi al-asli ala qawlin wa ala al-qawli al-thani al-haqiqatu mastu'mila fi mawdi'alahu bihasabi urfil mutakallimi. Waalaikumsalam. Ya, maka kata beliau, ya, maka hakikat ialah mastu'mila, sesuatu yang digunakan fi maudihi, yaitu pada makna asalnya atau pada tempatnya, makna asalnya al asli, yang asli. Ya, ala qaulin, ini menurut satu sebuah pendapat. Ini menurut sebuah pendapat. Ya, ini hakikat itu ialah yang dibawa, ya, sebuah kalimat yang dibawa kepada makna asalnya yang asli. Ya, al-asad yakhruju minal ghabah, yaitu asad itu yang asli, apa? Ya, singa. Wa alal qawli as-sani, tapi menurut pendapat yang kedua, apa itu hakikat? Al-hakikat itu mastu'mila fi ma wudi'a lahu bihasabi urfil mutakallim. Hakikat itu adalah yang digunakan sesuai dengan peletakannya, itu tergantung atau yang disesuaikan dengan urf mutakallim, dengan kebiasaan orang yang bicara. Kalau orang yang bicara memahami asad itu adalah seorang orator ulung, ya udah dipahami di situ, tidak ada majas di situ, itu adalah hakikat. Kalau dikatakan al asadu yakhthubu alal mimbar, si asad singa itu berkhutbah di atas mimbar, ya itu hakikatnya. Hakikatnya fima wudialahu, ya, sesuai yang diletakkan untuknya, ya, ini tergantung dengan urf mutakallim. Kalau sudah dikenal di bahasa setempat bahwasanya asad yang seperti itu adalah orator yang ulung, khatib yang ulung, bla bla bla, ya sudah, itu berarti bukan majas, itu berarti namanya apa? Hakikat. Ini al-qaul as-sani, ini pendapat yang kedua yang mendefinisikan apa itu hakikat. Kalau pendapat yang pertama tadi, yaitu makna aslinya, ya, singa ya singa, begitu. Bisa dipahami sini. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Wa ala hadha al-qawli al-thani tanqasimu al-haqiqatu ila salasati aqsam. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka hakikat dibagi menjadi tiga macam. Hakikat sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu syar'iyatin, lugawiyatin, urfiyatin. Ya, dibagi menjadi tiga, syar'iyah, lugawiyah, dan juga urfiyah. Ya. Nah, tadi ya, kalau asad secara ini hakikat asad secara apa namanya? Lugawiyah, yaitu hewan buas. Kalau secara syar'iyah, ya misalkan lafaz salat. Salat secara lugawiyah dia adalah doa. Secara syariah, sholat ialah sesuai ibadah yang kita kenal. Ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada ucapan, zikir, doa, dan ada ya rambu-rambunya yang membatalkannya, yang disunahkannya. Nah, ini Nah, kalau dia secara syariah, sholat maknanya adalah ibadah tertentu. Kalau secara lugawiyah, dia adalah apa? Doa. Nah, kalau hakikat urfiyah terbagi menjadi tiga. Hakikat urfiyah terbagi menjadi tiga. Ada hakikat urfiyah ammah, ada hakikat urfiyah khassah. Ya, fun, bukan terbagi menjadi tiga, terbagi menjadi dua. Hakikat urfiyah terbagi menjadi dua. Hakikat urfiyah ammah, ada hakikat urfiyah khassah. Nah, kalau hakikat urfiyah ammah, itu yang dikenal di kalangan terbatas saja. Ya. Di kalangan terbatas. Ini, semisal lafaz dabbah. Dabbatun. Ini apa namanya? Lafaz dabbatun diletakkan urf ammah, ya, urf kebiasaan kesan kalau orang banyak, ya, itu maknanya adalah hewan berkaki empat. Ini urf apa tadi kayak tadi apa namanya? Syatun dia adalah unsa minad'an, ya. Unsa minad'an. Nah, kalau hakikat urfiyah khassah meletakkan makna urf untuk kalangan terbatas. Ya, untuk kalangan terbatas. Semisal apa namanya? Marfu di ilmu nahu dengan di ilmu mustalah. Ya. Kemudian apa lagi? Mursal di ilmu mustalah dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi. Wa yadhharu atharu hadzal khilafi, nah akan nampak dampak perbedaan pendapat ini, dampaknya, asarnya, ya, perbedaan pendapat ini fi ma idza kana lil lafzi haqiqatun syar'iyyatun. Ini akan nampak pada yang sebuah lafaz syar'i, ya, dia memiliki lafaz, ya, hakiki haqiqatun lugawiyyatun. Ya, wa haqiqatun lugawiyyatun, yaitu dia memiliki lafaz hakikat syar'iyah dan hakikat lugawiyah. Jadi dampak perbedaan ini akan nampak, akan jelas, ya, akan nampak sekali, kentara sekali pada sebuah hal yang dia lafaz ini memiliki hakikat syar'iyah dan juga hakikat lugawiyah. Baik, kata Syekh, fa idza takallama asy-syari'u. Nah, apabila asy-syari', asy-syari' di sini Allah atau Rasul. Nah, apabila Allah atau Rasul di sini, ya, takallama, bersabda atau Allah berfirman, bisyai'in, tentang sesuatu hal, tentang suatu hal, haqiqatuhu asy-syar'iyyatu, hakikat dari pembicaraan Allah adalah hakikat syar'iyah, tukhalifu haqiqatahu al-lughawiyyah, tapi hakikat syar'iyah yang dikehendaki oleh Allah dari kalamullah atau dikehendaki oleh Rasul dalam hadis Rasul, itu ternyata berbeda atau menyelisihi hakikat lugawiyah. Fahuwa majazun inda man lam yara taqsimal haqiqah. Maka itu berarti adalah majaz. Tapi apa ini dikatakan majaz bagi siapa? Inda man la yara taqsimal haqiqah. Ini bagi orang-orang yang tidak berpendapat adanya pembagian hakikat. Ya, mereka tidak menghendaki pembagian hakikat. Mereka hakikat itu tidak ada pembagiannya. Hakikat adalah, ya sudah, hakikat itu kata mereka, ya, adalah mastu'mila fi maudihi al-asli. Itu sebuah kalimat yang digunakan pada makna asalnya, al-asli. Udah, enggak ada lagi. Nah, kalau yang dibagi-bagi tadi itu bagi orang yang membagi hakikat menjadi tiga. Ya. Itu yang mereka mendefinisikan apa itu hakikat. Hakikat adalah mastu'mila fi maudi'alahu bihasabi urfil mutakallim. Hakikat adalah kalimat yang digunakan sesuai dengan peletakannya, itu tergantung yang disesuaikan dengan kebiasaan orang yang bicara. Nah, baru menurut ini mereka mengatakan singa berkhutbah di atas mimbar itu adalah hakikat. Kalau yang pertama, singa berkhutbah di atas mimbar adalah majas. Pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan bahwasanya hakikat adalah kalimat yang digunakan pada peletakannya, itu sesuai dengan urf mutakallim. Singa berkhutbah di atas mimbar, al-asad yakhtubu al-mimbar, ini adalah hakikat. hakikat namanya. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah juga, yang mereka menafikan majas. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan majas itu adalah apa? Taghut. Majas adalah taghut. Nah, kalau para ulama yang berpendapat dengan bahwasanya singa berkhutbah di atas mimbar itu adalah majas, mereka enggak mengenal pembagian hakikat lugawiyah, syar'iyah, urfiyah, mereka enggak mengenal ini. Yang mengenal ini ialah yang mengatakan pendapat hakikat yang kedua. Singa berkhutbah di atas mimbar itu adalah hakikat. Karena yang namanya hakikat kata mereka mastu'mila fi ma'udi alahu bihasabi urfil mutakallim. Ya, bisa dipahami sini? Nah, barakallahu fikum. Ini mati ya itunya. Hah? Tes ya, bisa. Ngerti sini? Ya, sabit, paham sabit. Nah. Baik. Wa huwa haqiqatun. Ini mati lagi. Ya, wa huwa haqiqatun inda man yara taqsimaha. Nah, kalau itu berarti hakikat bagi ulama yang memandang ada pembagian dari hakikat. Itu hakikat kata mereka, bukan majas. Wa hadha huwal qaulul haqqu al muta'ayyin. Inilah pendapat yang hak yang muta'ayyin. Ya, yang telah ditentukan inilah yang hak. Walihada yajibu alaina, oleh karena itu wajib bagi kita annah mila kalam asy-syar'i ala madlulihi asy-syar'i. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk membawa ucapan syar'i kepada kandungan syar'i, kepada madlul syar'i, apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, la ala madlulil lughawi, bukan kepada kandungan lughah, kandungan bahasa. Kalau kita membawa semua kalam syar'i kepada kalam bahasa, wah berantakan. Wa aqimus shalah, wah udah doa saja, tidak perlu sholat yang seperti dikerjakan banyak orang. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Enggak perlu kata mereka. Wa aqimus shalah, ya tegakkanlah sholat, ya itu doa, ya cukup berdoa. Wa atuz zakat, tegakkanlah zakat. Oh, zakat kan cuma annama, mengembangkan. Ya sudah, saya mengembangkan harta saya saja. Tidak ada itu ikhrajul mal, mengeluarkan harta yang diberikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak, ya, yang disebutkan di Al-Qur'an. Enggak ada itu. Nah, ini repot. Jadi kalau begitu, ya mesti dibawa ke mana? Ke madlul syar'i, bukan ke madlul lugawi. Dibawa kepada ya kandungan syar'i. Apa yang ditunjukkan oleh syar'i bukan yang ditunjukkan oleh lugawi. Baik, sekarang kita masuk ke bait 49. Qala rahimallahu taala. Ya. Aqsamuha salasatu. Asy-syar'i wal-lughawi al-wad'i wal-'urfi. Nah, ini aqsam dari haqiqah. Aqsam dari haqiqah bagi yang berpendapat bahwasanya haqiqah itu terbagi menjadi tiga. Qaul as-sani tadi yang berpendapat, misalkan ya, yang tidak berpendapat adanya majas, yaitu tadi al-asad yaktubu al-mimbar, mereka mengatakan hadhil kalimah haqiqah. Haqiqah. Kalimah tadi adalah haqiqah. Maka mereka baru membagi menjadi wa annaha ma yajri khitaban fil istilah, dan ini berlaku ya khitaban ya terus diucapkan pada menurut istilah. Nah, masuk bait ke-50. Summa qala rahimallah. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضعه تجوز. Kemudian Asy-Syaikh Al-Amriti rahimahullah taala menyatakan summal majaz, kemudian majaz. Apa itu majaz? Ma bihi tujuwiza, yaitu majaz adalah sesuatu yang melampaui. Ya, melampaui apa? Fil lafzi, yang lafadznya melampaui an maudhi'ihi, ya diberlakukan melampaui maudhi'ihi, makna an maudhi'ihi, makna asalnya. Tajawuza dengan, ya tajawuza yaitu dia melampaui, ya dia melampaui dengan sebuah apa namanya pelampauan. Jadi makna asalnya apa? Dilampaui. Singa harusnya dia adalah singa di hutan, dilampaui, bukan singa, menjadi sebuah atau seorang orator ulung, nah, misalkan. Nah ini majas. Majas ialah mabihi tujuwiza fil lafzi an maudhihi tajawuza. Majas adalah suatu yang lafadznya diberlakukan melampaui makna peletakannya, makna asal peletakannya. Tadi singa harusnya binatang buas di hutan menjadi apa? Orator, dilampaui. Dilampaui dari makna peletakan asal katanya. Baik, kata Syekh di sini ya. Ya. Kata Syekh, al-majazu ma tujuwiza bihi an maudhihi al-asli ila ma'nan akhar. Majaz adalah ya, ma tujuwiza bihi an maudhihi al-asli. Yaitu sebuah lafaz yang dilampaui dari maudhihi, yang dilampaui dari ya, makna peletakannya atau makna asal katanya al-asli, yang asli, ila maknan akhor, dilampaui ke makna yang lain. Ya, menjadi tadi singa menjadi orator misalkan. Ya. Ta'rifuhu sahlun. Ya, definisinya sangat mudah. Definisinya sangat mudah. Apa itu? Mastu'mila fi ghairi ma'nahu al-asli. Itu sebuah lafaz yang digunakan pada selain makna asalnya, begitu. Sebuah lafaz yang digunakan pada selain makna asalnya. Nah, ini definisi dari majaz. Nah. Qala rahimahullah ta'ala summa qala wa bi naqsin aw ziyadatin aw naqlin aw isti'aratin kanaqsi ahli. Nah. Kemudian kata beliau, ini muskilah ya. Hah? Baterainya kali habis. Bukan masalah peletakan ininya. Ya. Ini memang baterainya mati. Nah. Ya, kemudian Al-Abriti menyatakan wa bi naqsin. Sekarang majas itu bisa dengan mengurangi. Mengurangi kata au ziyadatin atau menambah ya. Au naqlin atau dengan menakal, memalingkan atau memindahkan kata. Au isti'aratin atau dengan meminjam kata yang lain. Ya, ini namanya majas, bisa dengan naqas, bisa dengan ziyadah, bisa dengan naqal, bisa dengan nanti namanya isti'arah. Yaitu naqas mengurangi kata, ziyadah menambah kata, naqal memalingkan kata atau dipindahkan kata. Kemudian yang terakhir apa? Isti'arah meminjam kata yang lain. Dicontohkan oleh beliau, kanaqsi ahli. Nah, semisal dikuranginya lafaz ahli pada kalimat was ya, yaitu di firman Allah taala was'alil qaryata. Was'alil qaryata. Ya, perhatikan was'alil qaryata. Ya, di sini tempat tulis ya. Ini is'al. Fi'il amr ya, enggak? Ini fi'il amr. Ya. Al-qaryata. Maf'ulun bih. Ya, enggak? Is'al, bertanyalah. Ya, ini Allah Ta'ala berfirman, bertanyalah. Fi'il amr ini. Bertanyalah engkau al-qaryata kepada qaryah. Qaryah artinya apa? Desa atau kampung. Bertanyalah engkau kepada desa, kepada kampung. Loh, kok bisa? Kita bertanya kepada desa, kepada kampung. Nanyanya gimana? datang ke desa Siluman, apa namanya? Kampung Siluman. Ini kan namanya Kampung Siluman. Mau tanya sama siapa? Ya, siapa nih mau tanya Kampung Siluman? Ya, maka di sini ada yang dinapas, dikurangi. Nah, artinya ini ada yang dihadap. Yang dihadap dihapus di sini was alil qaryah, maksudnya was al ahla al qaryati. Paham sini? Ngerti gak? Nah, maka bertanyalah bukan kepada kampungnya, tapi bertanyalah kepada ahla, penduduk kampung, penduduk desa. Ya, ngerti sini sekarang? Paham sini? Ya, Abdullah ngerti gak Abdullah? Tadi lo sambil nunggu ya mic-nya dikasih itu apa namanya? Baterai. Benar, baterainya habis. Naam ya. Nah, ini berarti majas dengan nakas. Majas dengan pengurangan kata. Yaitu dikurangi apa? Was al-qaryata ada dikurangi. Ahla. Ahlunya itu. Penduduknya. Paham sini? Baik, barakallahu fiik. Ya, qala rahimahullah ta'ala. Bayyana rahimahullah anna aqsam al-majazi arba'atun. Maka di sini ya Al-Amriti rahimahullah taala menjelaskan bahwa jenis-jenis majas, bahwa jenis-jenis majas itu ada empat. Ya, jenis-jenis majas ada empat, yaitu naqsun wa ziyadatun wa naqlun wa isti'aratun, yaitu dengan mengurangi, kemudian dengan menambahkan, kemudian dengan menakal, memindahkan, dan isti'arah dengan apa namanya? Meminjam. Ya. Kalau nakas tadi ialah sebagaimana yang tadi dicontohkan, yaitu was alil qaryah, was al, bertanyalah, is'al, ya, apa, bertanyalah kepada siapa? Al qaryah, kepada kampung. Lu kok bertanya pada kampung? Maksudnya kepada penduduk kampung. Di Al-Quran kan seperti itu. Di Al-Quran lafadznya enggak ada was al ahla, enggak ada begitu, ya. Tapi yang ada ialah was al Al-Qaryata. Nah, ini namanya majas nuqsan kalau menurut ulama ahli usul fikih. Majas dengan alaqah, hubungan berupa pengurangan lafaz. Adanya alaqah, adanya ya hubungan. Ya. Majas ini termasuk majas idmar, yaitu ada yang disembunyikan. Syaratnya dalam lafaz yang tersisa haruslah terdapat qarinah, terdapat indikasi, terdapat dilalah petunjuk akan adanya lafaz yang terbuang. Ya. Nah, ini kan kayak begini. Was'al al-qaryah. Nah, al-qaryah di sini menunjukkan ya, adanya qarina, adanya indikasi, adanya dilalah, adanya penunjukan, ada lafaz yang dihadzaf, yang dihapus, yaitu ahla, ya. Yaitu ahlul qaryah, bertanyalah kepada ahlul qaryah, yaitu kepada penduduk qaryah, qaryah desa atau kampung. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kita baca wa misalu ya. Baik, berikutnya di matan yang kedua, di bait ke 52, wa huwal muradu fi su'alil qaryati kama ata fi dzikri duna miryati. Masyaallah. Yaitu akan naqsi ahli, itu seperti pengurangan kalimat ahli, wa huwal muradu. Yang inilah yang dimaksud fi su'alil qaryati, yaitu yang dimaksud dengan bertanya kepada qaryah, kepada desa. Kama ata fi dzikri, ya, sebagaimana hal ini ata terdapat ya, atau datang, terdapat atau tercantum fi dzikri di Al-Qur'an, duna miryati, tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan. Ya, tanpa ada keraguan. Nah, kata Syekh di sini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, fa misalun naqsi qauluhu ta'ala was'alil qaryata. Contoh naqas majas dengan dikurangi adalah firman Allah was'alil qaryah, bertanyalah kepada kampung, fahada fihi tajawuzun bin naqsi. Maka ini dalam ayat ini, dalam lafaz ini terdapat ya, ini adalah melampaui kalimat qaryah, ini melampaui makna asal katanya. Ya, dia dilampaui ke makna yang lain. Ya, yaitu dengan apa? Bin naqsi, dengan adanya pengurangan kata. Dia ditajawuz. Ini terdapat tajawuz, yaitu dilampaui satu makna qaryah ke makna yang lain. Ya, dengan an-naqs. Li'annal makna is'al, karena makna is'al fil amar sa'ala yas'alu is'al, bertanyalah ya. Kalimat perintah bertanyalah. Ya, li'anna makna is'al ahlal qaryati, karena maknanya adalah is'al ahlal qaryati. Karena maknanya adalah bertanyalah kepada penduduk desa, yaitu ahlal qaryati. Fa hudifat ahlu, ya, maka kalimat ahla tadi dihadzaf, dihapus. Ya, kenapa bisa kita tahu yang dihadzaf adalah, yang dihapus adalah kalimat ahla? Lil qarinati al aqliyati, karena adanya indikasi yang masuk akal. Ya, fa idza qala qailun, nanti kalau ada orang yang bertanya, madarilu ala hadfi ahli, apa dalil yang dihadzaf, yang dihapus adalah kalimat ahli, ya, kalimat ahlu ahla tadi. Kulna, maka kita jawab, ad-dalilu al-qarinatu al-aqliyatu, dalilnya adalah qarinah, indikasi aqliyah, indikasi yang memang itu dapat dinalar, ya, yang masuk akal. Fa innahu la yumkinu, karena mustahil, tidak mungkin, ayyurada biqaulihi ta'ala was'al qaryah idhab ila judrani is'alha, tidak mungkin yang diinginkan, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala tadi, was'alil qaryah, maknanya adalah pergilah engkau kepada judran, kepada tembok, kepada kampung. Kampung itu depannya apa? Benteng. Depannya apa? Pohon. Depannya apa? Tembok. Is'alha, bertanyalah kepada ya kampung tadi, kepada temboknya, kepada ya bentengnya, kepada pohonnya. Enggak mungkin. Innamal murad, tapi yang dimaksud ialah is'alu, ya is'al ahlal qaryati, bertanyalah kepada penduduk, penduduk kampung. Nah, tadi dengan syarat ya, majas nuqsan ini, majas min naqs ini dengan syarat, yaitu apa? Syaratnya apa? Ya, nah, ya, yaitu adanya qarinah aqliyah. Ya, itu adanya qarinah, indikasi aqliyah dalam lafaz yang tersisa, ya, dan mesti ada dilalah akan adanya lafaz yang terbuang. Mesti ada dilalah lafaz-lafaz, ada lafaz yang dihadaf. Nah, kalau adanya dilalah dari lafaz yang dihadaf, ya udah, al-qaryata itu dia adalah maf'ulun bih dari is'al. Ya. Maka dilalahnya dari secara secara lafaz bahwasanya ada maf'ul bih yang asli yang dihadaf, yang dihapus dia adalah aslinya mudhofun ilaih. Maka ketika mudhof apa maf'ul bihnya dihadaf, maka dia menempati posisi maf'ul. Nah, idan fa fiha hadfun wa hadha huwa misalun naqsi. Ya, kalau begitu ya, fa fiha dalam ayat tadi hadfun, terdapat ada sesuatu yang dihadap, dihapus. Ya, wa hadha huwa misalun naqsi. Ini adalah contoh majas yang dengan nuqsan, yaitu majas dengan sesuatu yang dihapus. Wa amma misalun ziyadah. Adapun contoh majas dengan adanya ziyadah, yaitu adanya penambahan, penambahan kalimat. Ya, lihat qal faqad qala rahimallah, maka berkata ya Asy-Syaikh Al-Amriti rahimallahu taala, wa ka ziyadatil kafika fi kamitsli kamitslihi wal ghaiti al manquli an mahallihi. Nah, kalau ada majas ziyadah dengan ziyadat, ya contohnya adalah kalimat kaf pada ayat laisa kamitslihi. laisa kamitslihi. Huruf kafnya itu ziyadah. Kaf itu dalam ilmu nahwu itu kaf huruf jarrah, dia adalah kaf harfu tasybih. Ya. Kalau dengan kaf misalkan saya mengatakan Iqbal ka Zaidin, Iqbal seperti Zaid, Iqbal ka Asadin. Iqbal di sini tas yusabbih Asada, menyerupai Asad. Misalkan begitu. Iqbal ka Asadin, Iqbal seperti Asad. Sedangkan lafaz misli itu sendiri itu maknanya sudah demikian. Ya, misli. Maka kalimat laisa ka mislihi syai'un ini di Al-Qur'an. Maka laisa, tidak ada yang ya serupa dengannya, itu aslinya adalah, aslinya ya secara bahasa, laisa mislahu syai'un. Tidak ada mis syai'un, sesuatu apapun mislahu, yang serupa dengannya. Maka ditambahkan huruf kaf. Nah, huruf kaf ini huruf jarrah, beramal dia. Otomatis mislahu yang tadinya khobar laisa menjadi majrur dengan huruf kaf. Maka laisa kamislihi syai'un. Syai'unnya tetap isim laisa. Ngerti gak sini? Ngerti? Hey, barakallahu fi. Kalau ini rada sulit ya, bilang aja ya. Ini terutama yang baru hadir ya. Mungkin dirasa dibahas apa lagi. Nah, Bapak dari mana, Pak? Hah? Graha ya. Tayyib barakallahu fiik. Ya, ini memang kajian usul fikih ya. Mikir sendiri, mesti mikir emang ya. Kalau kajian yang lain ya mungkin ya dengan duduk dengerin ada entar ngerti, ya ngertilah. Pas ada lucunya, ngerti ini. Ya. Sambil ngantuk-ngantuk juga bisa paham juga. Tapi kalau kajian usul fikih, wah enggak bisa. Yang fokus saja belum tentu pahamnya, enggak? Apa ide ya? Masyaallah. Nah, ya. Ini yang baru-baru hadir ya. Ini kajian usul fikih ya, mesti konsentrasi sedikit. Nah, lihat coy. Perhatikan. Kemudian wal ghaid. Ghaid. Ghaid itu apa ghaid? Dalam bahasa Arab, ghaid itu ke Indonesia apa? Hah? Ghaid itu kalau dalam bahasa Arab ke Indonesia itu artinya tinja. Tinja. Nah, itu majas. Ya, karena orang Arab santun ngucapin, gak enak nyebutinya dengan kotoran kayak begitu. Gak kayak bahasa Indonesia. Tinja berada ragam itu anak-anak bahasanya. Ya enggak? Oh, ada yang ini, ada yang itu. Oh, ya. Ada anak ini nyebutnya apa? Maaf, misalkan tokai. Yang bahasa sana nyebutnya tai katanya. Itu kan macam-macam. Kalau bahasa Arab enggak. Nah, yang kayak begitu itu kan kotoran. Disebutnya dengan majas. Itu dengan ghaid. Ghaid itu adalah majas mankul yang artinya dipindahkan an mahalihi dari kalimat aslinya. Ghaid itu aslinya tempat buang hajat. Orang Arab dahulu ya, enggak punya toilet di rumah. Terus mereka kalau membuang hajat di mana? Ke gurun, cari tempat yang paling dasar, bukan yang bawah, atas. Kalau atas ntar hujan jatuh ke bawah, repot. Cari tempat yang paling dangkal. Ya, makanan munkhafid, tempat yang rendah. Ah. Itu ghaid itu isim fa'il dari kata ghata yaghutu. Maknanya nazala, habata. Itu nazala apa nazala? Habata, ihbitu, ya. Apa? Nah, turun, rendah bawah. Itu aslinya ghaid tempat untuk buang air kalau di hutan, di gunung gitu atau di gurun. Itu tempatnya. Tapi sekarang dirubah menjadi yang keluar dari dubur. Dirubah menjadi tinja. Nah, itu berarti majas. Orang Arab enggak enak ngomong itu. Kalau kita tenang aja ngomong tinja itu. Pakai bahasa yang lain, tokai lah, tai lah. Allah musta'an. Ya. Nah, kalau orang Arab enggak. Nah, orang Arab enggak. Ya. Taib, ya. Paham sini. Kalau bahasa Ambon apa ghaidnya? Rusji. Ada kan? Malu enggak ngomonginnya? Malu. Nah, itu. Umul, bahasa Flores apa mul? Ada. Goit juga. Asal jangan koit aja ya. Umul, bahasa itu bukan koit kan? Umul tahu enggak koit, Umul? Enggak tahu itu. Makanya Umul ya. Baik, barakallahu fiik. Tanya dia koit apa hadir. Tanya betul. Koit apaan lalu. Baik, para kalabik, ya, mana lihat. Ya qala rahimahullah ta'ala. Mana daraba al-muallifu misalan li ziyadati. Nah, mu'alib di sini yaitu al-imam al-amriti al-syeikh, beliau daraba memberikan misalan, sebuah contoh li ziyadati, bagi majas yang ziyadah, adanya tambahan. Biqaulillahi tabaraka wa ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, laisa ka mislihi syai'. Ya, laisa ka mislihi syai'un. Ya, syai'un itu isim laisa, artinya sesuatu apapun laisa ka mislihi. Tidak ada yang semisal sepertinya, seperti Allah. Jadi Allah hendak menafikan, mendagasikan, meniadakan tasbih yang serupa, yang sepadan dengannya tabaraka ta'ala. Jadi sesuatu apapun tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah mendegasikannya dengan firman-Nya, laisa ka mislihi syai'un. Nah, poinnya di sini ada kalimat kaf. Kaf itu maknanya kurang lebih seperti misal. Padahal di ayat ini mislihi, ada pakai kaf juga. Kaf itu kan harfu tasybih. Ya, serupa. Ya, yang mirip gitu. Ya. Misalkan dikatakan umul ka Mirobaldo Bento, misalkan. Umul ka semirip Mirobaldo Bento. Arafta Mirobaldo Bento umul. La'ib kuratul qadar. Pemain bola zaman dulu ya. Dari mana? Dari Timor Leste. Persija dulu. Loh, tahu lah. Masa gak tahu? Hah, dencek. Nauzubillah. Nah, emangnya kita tinggal di gunung, enggak tahu lah. Ya. Insyaallah tahu ya. Ya papar dia. Nah, umul ya jangan wirobal di bento lah. Umul ka mosalah. Mas. Nah, ini berarti artinya apa kanya itu? Kafnya tasbih. Umul seperti mosala. Seperti apa? Ya jenisnya manusia maksudnya. Nah, ya, mosala pemain bola, umul penuntut ilmu. Mosala pemain bola, tiap hari main bola. Ya umul penuntut ilmu. Ya umul. Mosala enggak belajar usul fikih. Umul belajar usul fikih. Umul belajar nahwu, mosala enggak. Loh, kok mosala enggak? Iya, saya pernah lihat di TV Arab, ya, mosala diwawancarai pakai bahasa Mesir, bukan bahasa Arab. Ya. Belum tentu bisa dia mul. Jadi jangan khawatir, ya. Kamu salah jenisnya, jenis manusia, pria, gitu ya. Misalkan, ya, ada jenggotnya, ya enggak? Nah, hah? Udah azan? Ya, nanti lanjut lagi, insya Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.